Parutusan Paus Selikur. Tiang sareng sami tumuli mepamit ring para penglingsire, tur kesah saking Irike. Tiang raris melayar ke pulau Kos, tur benyangipun tiang rauh ring pulau Rodos. Saking Irike, tiang ngungsi ke kota Patara. Irike tiang sareng sami poleh kapal, sane jaga melayar ke wewengkon Fenisia. Duaning punike, tiang raris mungah ke kapale punike, raris melayar. Tiang melayar tandoh saking pulau Siprus, ngantos tiang meresidayang ngeton pulau Siprus ring kiwa, nanging tiang raris melayar ngelintangin pulau ne punike, ngungsi ke jagat Siria. Tiang melabuh ring kota Tirus, santukan iri ke kapale jaga nendunang muatan. Iri ke tiang nelokin mekudang-kudang semeton sana sampun percaya ring ide yang Yesus, tur tiang mesandekan iri ke pitung rahine suenipun. Melantaran pewisik ide sang yang roh suci, para semetone iri ke mepekeling dane Paulus, mangle sampunang dane lunge ke kota Yerusalem. Nanging sesampune tutuk pitung rahine, tiang raris mepamit tur ngelanturang pemargin tiange. Para semetone punike, maka sami sarang pianak soma ipune, ngatehang tiang kejabaan kotane. Ring pesisi, tiang sarang sami raris metedoh tur ngastawu. Sesampune tiang mepamit ring semetone punike, tiang raris mungah ke kapale, tur ipun pada memargi mewali budal. Tiang lanturang pemargin tiange, melayar saking kota Tirus ke kota Ptolemais. Tiang melayar wantah rauh iri ke kewanten. Iri ke tiang nelokin para kaulan ide sang yang widiwase, raris tiang mesandekan iri ke arahine. Benjang ne, tiang kesah saking iri ke, raris rauh ring kota Kaisaria. Tiang raris ngojok jeruan guru Injile, sane mepesengan Filipus, tur medunungan iri ke. Dane puniki salah tunggal saking pantaran anake pitung diri, sane pecak kepilih ring kota Yerusalem. Dane medue oko de, sane poleh penugrahan buat ngwedar sabdan ide sang yang widiwase. Sesampune mekudang-kudang rahino tiang irike, raris wenten nabi mepesengan Agabus, rauh saking wewengkon Yudea. Dane maranin tiang, tumuli ngambil sabuk dane Paulus, kangen negul cokor miwah tangan danene ngrage sarwi ngandike sapuniki. Sapuniki sabdan ide sang yang roh suci, anake ade ngelahang saboke ene, lakar ketegul buko kene di koto Yerusalem, ban anak Yahudine, dor iyo bakal keserahan, se kekuasaan bangsane ane tidong Yahudi. Wau tiang miragi indike punike, tiang miwah para semetone sane lianan sane wenten irike, mopinuna sering dane Paulus, mangle sampunang dane lunge ke kota Yerusalem. Nanging pesaur danene sapuniki. Napi awinan para semeton nangis, tur melantaran punike para semeton mepekayunan jaga ngenyagang manah tiange. Tiangnya dia pisan, boyo je wantah ketegul ring kota Yerusalem, nanging taler nyadie padem irike pebuat parab ide yang Yesus. Tiang sarang sami nenten meresidayang malikang pekayunan danene, duaning punike tiang sukserah tur mebaos sapuniki. Pekarsan ide sang penembahan, presido je memargi. Sesampune meletan mekudang-kudang rahine ring kota Kaisaria, tiang raris nabdabang bebaktan tiangi, tumuli memargi ke kota Yerusalem. Wenten mekudang-kudang warga pesamuan saking kota Kaisaria, taler nyarengin tiang. Ipun ngateh tiang ke umah anak sane mewaste Manason, anak saking pulau Siprus sane sampun suwe percaya ring ide yang Yesus. Iri ke tiang jaga medunungan. Rikala tiang rauh ring kota Yerusalem, warga pesamuane sami pada liang nampi rauh tiange sarang sami. Benjang ipun dane Paulus sarang tiang rauhin dane Yakobus, sur para penglingsir pesamuan emak kesami sampun wenten irike. Dane Paulus ngaturang pengayu bagia ring para penglingsir pesamuani. Dane tumuli nartayang seura arih painikan sane sampun kekardi antuk ide sang yang widiwase, melantaran pekaryan danene ring pantaran bangsane sane boyo Yahudi. Sesampune mireng indike punike, para penglingsire sami ngeluihang ide sang yang widiwase. Wus punike, dane raris membawas ring dane Paulus sapuniki, inggih semeton wenten penyuan anak Yahudi, sane sampun pada percaya ring ide yang Yesus, tur ipun sami pada pagah setinut ring pidabdab torate. Anake punika sampun miragi ring pari indikan semetone, mungguing semeton sampun nguruk bangsan iragane, sane wenten ring pantaran bangsane sane boyo Yahudi, mangdane ipun ngutang pidabdab torat Nabi Musane. Tur semeton nombahang ipun nyunat pianak-pianak ipune, wiyaden ninutin adat istiadat bangsan iragane. Anake punike sinah sampun miragi, mungueng semeton sampun rauh. Duani asa punike, mangkin sampun api antuk. Sane mangkin, becikan laksana yang je paindikan sane uninga yang tiang ring semeton. Iriki wenten semeton sareng pat-pat, sane medue sesangi. Ajak je ipun sareng-sareng ngemargiang, upekare pebersihan, tur tanggung je perbian ipune, mangdane ipun nyidayang nyukur bok ipune. Melantaran punike, anake make sami jago uning, mungguing seluiring paindikan sane sampun piragi ipun, ngeniang inik semeton punika, nenten wiakti sekadi asa punika, santukan semeton kari manggah melaksana setinut ring pidabdab torat Nabi Musane. Nanging pabuat para bangsane sane boyo Yahudi, sane sampun percaya ring ide yang Yesus, tiang sampun ngirimang surat, medaging pitutur-pitutur tiange sarang sami, inggih punika, ipun tan patut nunas surudan, rahwiaden buron sane padam tan ulihan ketampah, miwah ngedohang deweknya, saking paindikan-paindikan sane cabul. Benjang ipun dane Paulus ngajak anake makepat-pat punika, ngemargiang upekare pebersihan sinarengan ring dane. Dane raris ngeranjing ke periangan agung, buat nguning ayang, malepidan pebersihane punike jaga puput, miwah malepidan aturan pebuat dane suang-suang pacang katurang. Rikala waneng sane pitung rahino punike mekirit las, wenten mekudang-kudang anak Yahudi sane rauh saking jagat Asia, manggehen dane Paulus ring periangan agung. Anake punike raris ngoles rakyate, tur ngejuk dane Paulus. Anake punike jerit-jerit sapuniki, inggih para semeton Israel, meriki je tulungin. Puniki sampun jadmane, sane ngelelane milahan ngurukan anake makesami, mangdeng lawan bangsa Israel, tur nungkasin pidabdab torat Nabi Musane, miwah periangan agunge puniki. Sane mangkin ipun taler ngajak mekudang-kudang anak boye Yahudi, ngeranjing ke periangan agung, tur ngletehin genahe sane suci puniki. Ipun membawas kadi asa punike, santukan ipun sampun mangihin Trofimus sane saking koto Efesus, sarang-sarang ring dane Paulus ring koto. Tur ipun mitanang mungweng dane Paulus sampun ngajak ipun ngeranjing ke periangan agung. Irike kotane iur make ile, rakyate sami rauh pegrunyung raris ngejuk dane Paulus, kepait medal saking periangan agung. Dokuniko ugi, porin periangan agungi make sami ke unembang. Rikale anake akeh punike memanah nyedayang dane Paulus, Raris wenten anak nguningayang ring komandan pasukan Romani, mungwing sedaging kota Yerusalem sami pada iu. Dok punika ugi, komandane punika kairing antuk mekudang-kudang perwira miwah perjurit ngarepang maranin anake akeh punika. Dikala anake akeh punika ngantenang komandan miwah perjurit-perjurite punika rauh, ipun tumuli wusan nikdik dane Paulus. Komandane punika tumuli ngenampakin dane Paulus, raris ngisiang dane, tur merentahang mangdo dane ketegul antuk ante kekalih. Wus punika komandane raris metaken sapuniki. Sireke jadmane puniki, mewah napike sane sampun laksana yang ipun, ring pantaran anake akeh punika, wenten sane ngelur sapuniki, wenten sane sapunika. Kadi asa punika ageng yure, ngantos sang komandan nenten mersidayang tatas uning, napi sujatinipun sane sampun memargi irike. Punika awinanipun, dane raris merentahang pasukan danene, mangde ngajak dane Paulus ngeranjing ke markas. Nanging wau rauh ring undak markase, anake ake punika nangsek memanah ngerejeg. Punika awinanipun dane Paulus, kegosong antuk para perjurite. Anake ake punika makasami rauh nguberdane, samilang ipun jerit-jerit sapuniki. Pada mangipun. Tatkala perjurit-perjurit punika jaga ngajak dane Paulus ngeranjing ke markas, dane matur ring komandane sapuniki. Punapiki dados titiang matur akidik ring ragane. Sang komandan raris metaken, dadi bisa ragane ngomong bahasa Yunani, dadi ne ragane ne tidong je anak Mesir, ane mare-mare ne ngadakang pemberontakan, ane mimpin anak mesenjata petang tali liune, laut nyingkir ke tengah tegal melakange. Dane Paulus raris mesaur sapuniki. Titiang puniki jadmo Yahudi, uedan kota Tarsus sanering jagat Kilikia, warga kota saking setunggiling kota sane penting. Lugrainje titiang mebaos ring anake akeh punike. Sang komandan raris nglugrain dane. Duaning punike, dane Paulus raris ngadeg ring undage, tur ngwangsitin anake akeh punike antuk tangan. Sesampuni anake akeh punika meneng, dane Paulus raris mebaos ring ipun ngangen basa Ibrani sapuniki.